serta dari saat hari ini kita semua semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di penghujung tahun 1441 Hijriah ini bertepatan pada bulan Dzulhijjah 2014, marilah kita semua menjadikan memperbanyak amal kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan insyaallah tahun depan ini kita menjadi lebih baik lagi dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Allahumma salli